Welcome to Indonesia. Ling ling ling, kekasih hatiku, kini kau datang lagi. Setelah sekian lama kau pulang ke negerimu, aku rindu kepadamu, ingin selalu bertemu. Tak sedetik pun di negeriku dapat merupakanmu. Aku